Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال رحمه الله ومن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به. Barang siapa yang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka sama saja dia tidak berbuat, sama saja dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Balilladzi ata bihi syai'un ghairalladzi umira bih. Bahkan yang dia lakukan adalah tidak sesuai apa yang diperintahkan kepadanya. Fala yashihu, maka amalannya tidak sah. Wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima amalannya. Wa yaqulullah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirik. Aku adalah yang maha tidak butuh dari kesyirikan. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa yang beramal suatu amalan yang dia melakukan kesyirikan kepadaku dengan yang lainnya, fa walilladzi usyrika bih, maka amalan tersebut diberikan kepada yang dia tuju dari kesyirikan tersebut, Wa ana minhu bari'un, adapun aku berlepas diri darinya. Wa hadha syirku yanqasimu ila maghfurin wa ghair maghfur. Kesyirikan ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terbagi menjadi dua. Kesyirikan yang diampuni dan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Wa akbarin wa asghar. Kesyirikan ini juga terbagi menjadi dua. Kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil. Wa naw'ul awal, macam yang pertama, jenis yang pertama, yang qasamu ila kabirin wa akbar, terbagi menjadi dua. Yang pertama kesyirikan besar, dan yang kedua kesyirikan yang sifatnya lebih besar lagi. Wa laisa syai'un minhum maghfuran, jenis kesyirikan ini tidak ada yang diampuni sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa minhu syirku billah fil mahabbah wa ta'zim, di antaranya adalah kesyirikan kepada Allah di dalam mahabbah wa ta'zim, pengagungan. Fa an yuhibba makhluqan kama yuhibbullah, seperti seseorang mencintai makhluk disamakan kecintaannya sebagaimana mencintai Allah. Fahada minasyirka alladhi la yaghfiruhullah, maka jenis kesyirikan ini adalah termasuk dari jenis yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuwa syirka alladhi qala subhanahu fi, kesyirikan tersebut adalah kesyirikan yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dan ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta hanya kepada Allah saja. Wa qala ashabu hadzal syirk li alihatihim wa qad jama'ahumul jahim, maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada mereka tentang mereka, tentang pelaku ashab syirik, pelaku kesyirikan-kesyirikan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan mereka seluruhnya di neraka. Tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin, sesungguhnya kami benar-benar berada pada kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Wa ma'lumun, dan sudah merupakan perkara yang ma'lum, diketahui, annahuma sawwuhum bihi subhanahu fil khalq, bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak menyamakan Allah di dalam penciptaan. Ya, tidak menyamakan Allah di dalam penciptaan. Maksudnya gimana? Ada yang paham enggak? Apakah berhala, patung dan yang semisalnya sama kedudukan dengan Allah sebagai pencipta yang mereka yakini seperti ini atau bukan? Bu? Bukan. Sehingga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, sudah merupakan perkara yang maklum, mereka tidak terjerumus tidak terjatuh kesalahannya bukan masalah penciptaan, bukan. Tetap mereka menetapkan sang pencipta siapa? Allah. Mereka tetap meyakini bahwasanya sang pencipta adalah Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang mematikan makhluk adalah Allah. Yang menghidupkan adalah Allah. Kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah. Wal qudrah juga milik Allah. Lah terus gimana? Ini semua mereka yakini. Ini tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Mereka tetap menetapkan tauhid rububiyah. Tetapi mereka terjatuh kepada kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah. Naam, wa innama sawawhum bihi fil hubbi wa ta'alluhi wal khudu' wa tadallul lahum. Hanya saja mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk itu umum. Baik patung, berhala, manusia, jin, batu, benda mati. Apapun itu bentuknya dari kalangan makhluk. Disamakan kecintaannya. Disamakan ta'zimnya. Disamakan dengan khudu' wa tadallul. Maka ini sudah terjerumus kepada kesyirikan. Wa innama sawawhum bihi fil hubbi wa ta'alluhi wal khudu' wa tadalluli lahum. Mereka terjerumus kesyirikannya di dalam hub, kecintaan. Wa ta'alluh, di dalam penghambaan. At-ta'alluh wa tadallul wal khudu'. Naam. At-ta'alluh bisa aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu ilahatan. Bimana abida ya'budu. Atau abida ya'budu. Abada ya'budu. Abida ya'budu. Ma'bud. Ay al-ma'luh. Wa ta'alluh wa ta'abbud. Wa ta'alluh wa ta'abbud. Tariqun mudallal, tariqun mu'abbad. Nah, sehingga ahlu syirik terjerumus kesyirikannya di dalam al-hub wa ta'alluh wal khudu' wa tadallul lahum. Mencintai Allah, mereka juga menyamakan kecintaannya kepada selain Allah. Mereka tunduk ta'zim kepada Allah, juga ta'zim kepada manusia, disamakan. Ketika kiainya, ustadznya, ulamanya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka lebih memilih ustadznya atau kiainya atau syekhnya atau ulamanya. Ini sama seperti siapa? Yahudi atau Nasara? Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalian akan mengikuti mereka walaupun sejengkal demi sejengkal. Sahasta demi sahasta. Atalau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Hatta walaupun kalian melihat mereka masuk ke dalam lubang dab, niscaya kalian juga akan masuk ke dalamnya. Mengikuti apa? Caranya Yahudi dan Nasara. Naam. Ya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka jadikan ahbarahum wa ruhban. Ismana ahbar? Apa artinya ahbar? Apa artinya ahbar? Habar. Hah? Habar itu kan tinta. Tinta itu menggambarkan apa? Ilmu. Allah menetapkan bahwasanya orang-orang Yahudi ada ulamanya, wa ulama Bani Israel. Dan ulamanya Bani Israel. Allah tetapkan ada di kalangan mereka ulama. Ya. Nah, artinya mereka berilmu, faham, tetapi tidak mau diamalkan. Mereka tahu ilmunya, tetapi tidak mau tunduk kepada qala Allah, qala Rasul. Ilmu banyak. Ya. Sehingga kata para ulama, man tashabbaha na min ulama'ina fafihi syabihun bil yahud. Barang siapa yang menyerupai dari kalangan ulama kita, ilmunya ada. Ilmunya seabrek-abrek. Bertumpuk. Kitab ini dia baca. Dia paham. Debat terus. Enggak habis-habisnya. Tetapi tidak mau diamalkan ilmunya. Maka kata para ulama, barang siapa yang tergelincir dari kalangan ulama kita, maka mereka menyerupai dari kalangan Yahudi. Man fasada, barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, ulama Islam maksudnya, rusak, ilmunya ada, ya, maka dia menyerupai dari kalangan Yahudi, karena orang Yahudi berilmu, faham, ilmunya tahu. Allah sendiri menetapkan mereka ada ilmunya, wa ulama Bani Israel, dan ulamanya Bani Israel. Ini bukan artinya memuji Yahudi, bukan. Ini menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita mereka ada ilmunya, tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Ilmunya banyak segudang. Dua gudang. Tetapi tidak diamalkan ilmunya. Man fasada min ulama'ina, barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, fafihi syabihun bil yahud, maka dia ada penyerupaan terhadap Yahudi. Wa man fasada min ubadina, sebaliknya barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah di antara kaum muslimin, ahli ibadah tanpa ada ilmunya. Ibadah-ibadah enggak ada sunnahnya. Ibadah-ibadah enggak ada dalilnya. Ibadah terus. Tetapi dalilnya tidak ada. Artinya ibadah itu harus dengan dalil, bukan semangat. Sebagaimana berilmu harus diamalkan. Bukan hanya menumpuk ilmu-ilmu saja. Ilmunya masya Allah. Ustadz, kiai, ajengan, ulama, titelnya sabrek-abrek. Tetapi apa? Tidak diamalkan. Rusak. Maka orang yang berilmu rusak, maka ada penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Orang ahli ibadah rusak, maka ada penyerupaan terhadap Nasara. Nah, sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan di dalam al-hub wa ta'allu wal khudu wa tadallul lahum. Wa hadha ghayatul jahl wal zulm. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini merupakan puncak dari kebodohan dan puncak dari kezaliman. Bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia beribadah tanpa ada ilmu. Nah, zulm. Kenapa zulm? Karena dia udul, menyimpang, melampaui batas dari garis yang benar. Yang seharusnya dia beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah saja, tetapi dia malah menghambakan dirinya kepada selain Allah. Fa kaifa yusawwa at-turab bi rabbil arbab? Bagaimana mungkin jadinya seseorang menyamakan tanah dengan Allah, Rabbul Arbab, Rabbnya seluruh makhluk? Kok bisa disamakan tanah? Menyamakan tanah disamakan dengan Allah, Rabbul Arbab, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Karena kebodohan, jahil, bodoh, zulm, melampaui batas. Naam. Wa kaifa yusawwal 'abidu bi malikir riqab? Bagaimana mungkin akan disamakan seorang hamba dengan sang raja? Rajanya segala raja. Naam. Wa kaifa yusawwa al-faqir bidzat? Bagaimana mungkin akan disamakan? Naam. Seseorang yang fakir, ya. Dia fakir, manusia itu fakir. Secara zatnya fakir. Ad-da'ifu bidzat, zatnya juga lemah. Wal ajizu bizzat, tadi lemah. Al ajiz itu enggak bisa apa-apa. Wal muhtaju bizzat, serba membutuhkan pada yang lainnya. Alladzi laisa lahu min dzati ilal adam, yang mana komposisinya manusia itu dari tanah. Pada dasarnya Adam belum tercipta pada dasarnya. Lam yakun syai'an madhkura, yang sebelumnya tidak pernah didengar, diingat. Bagaimana mungkin itu semua akan disamakan dengan Allah yang maha kaya secara zatnya, yang maha qadir secara zatnya. Alladzi ghinahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa juduhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamaluhu al-mutlaq at-tam min lawazimi dzatihi. Bagaimana mungkin akan disamakan dengan Allah yang maha kaya zatnya? Zatullah bil ghani bizzat wal qadir bizzat, zatnya juga maha qadir, maha mampu atas segala sesuatunya. Yang mana kekayaan Allah, naam, kemampuan Allah, kerajaan Allah, kedermawanan Allah, ihsan Allah, ihsannya Allah, ilmunya Allah, rahmatnya Allah, kesempurnaannya Allah secara mutlak. Sempurna. Ini termasuk lawazimi dzatih, keharusan yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk serba lemah. Serba lemah. Manusia di zaman sekarang kekayaan paling Kaya siapa? Di dunia ini sekarang nih, zaman sekarang. Berapa kekayaannya? Hah? Kaya. Berapa? 1.000 triliun? 5.000 triliun? Ah, bentuknya apa aja tuh? Uang apa daun? Ah, bentuknya apa? Paling-paling kaya dia punya apa? Punya pulau, punya negara. Itu pun kalau mati, kalau sakit, kalau misalkan dia stroke, bisa dimanfaatkan. Turun tahta ke anaknya. Ya. Ini menunjukkan manusia itu apa? Ad-da'if bidzat. Zatnya lemah, manusia itu lemah. Gereges dikit aja udah gak bisa apa-apa. Batuk pilek dikit aja gak bisa apa-apa. Walaupun kekayaannya berapa? Sekian ribu triliun. Kok gak sembuh-sembuh katanya? Sakit, batuk terus. Ya. Ini menunjukkan manusia itu lemah secara zatnya. Lemah. Tidak bisa apa-apa. Sangat butuh kepada yang lainnya. Nah, sehingga kenapa harus disamakan makhluk manusia yang maha lemah, yang sangat lemah, yang gak bisa apa-apa, kenapa harus disamakan dengan Allah yang maha kaya, yang maha hidup, kamaluhul mutlaqu tam. Kesempurnaannya Allah mutlaqu tam. Naam, sangat-sangat sempurna. Dan ini termasuk lawazimiz zatihi. Kelaziman dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, maha kaya, maha sempurna, maha segalanya. Sehingga jangan disamakan. Ini antara al-makhluk dengan al-khaliq. Kadang antara makhluk dengan makhluk saja, antara makhluk dengan makhluk saja kadang tidak mau disamakan. Contohnya orang yang fakir dengan orang yang kaya mau disamakan? Itu antara makhluk dengan makhluk. Itu antara makhluk dengan makhluk. Tidak mau disamakan. Ya. Lebih-lebih bagaimana bisa akan menyamakan al-makhluk dengan al-khaliq? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Wa yudzulmin aqbahu min hadza. Tidak ada kezaliman yang lebih buruk dibandingkan hal ini. Ya. Tidak ada kezaliman yang lebih jahat, yang lebih buruk dibandingkan dengan hal ini. Fa ayyu hukmin ashaddu jawran minhu. Tidak ada hukum yang lebih jahat dibandingkan hukum ini. Haitsu adala man la adla lahu bi khalqih. Dia sudah melampaui batas. Dia sudah berlebihan, dia sudah menyimpang dari hukum batasan-batasan makhluknya, al-khaliq dengan makhluk. Nah, melampaui batas, keluar dari jalurnya. Adalah lahu bi khalqih, keluar dari jalurnya. Kama qala ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda. waj'ala dhulumati wan nur. Segala puji hanya milik Allah. Allazi khalaqa as-samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Waj'ala dhulumati wan nur. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka keluar dari batasan-batasannya. 6. Orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala keluar dari batasan-batasannya. Fa'adalal musyrik man khalaqa as-samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Maka orang-orang musyrikin keluar dari relnya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Biman la yamlik li nafsi wala li ghairi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka malah justru menyamakan dengan Allah, menyamakan makhluknya dengan Allah, yang mana makhluk tidak memiliki manfaat sedikit pun, tidak memiliki untuk dirinya mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Fayalahu min adlin tadammana akbar dzulm wa aqbahahu. Betapa besarnya kezaliman, betapa jeleknya kezaliman yang mana mereka menyimpang. 6. Keluar dari batasannya, yang ini merupakan akbaru zulm, kezaliman yang paling besar, menyamakan Allah dengan makhluk yang maha, dengan makhluk yang maha lemah, yang serba lemah, serba banyak kekurangan, disamakan dengan Allah yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang maha kamalul mutlaq tam, sempurna. 6. Kesempurnaannya dari segala sisinya disamakan dengan manusia atau makhluk yang sangat lemah, tidak akan bisa. Ya. Nah, ini dari segi zat. Dari segi apa? Zat. Dari segi sifat. Sifat Allah seperti apa? Al-Quran kalamullah sifat. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kalamullah adalah sifat. Ya, zatiyah lillah azza wa jal. Tidak akan bisa disamakan kalamullah dengan kalamul bashar. Tidak akan bisa disamakan firman Allah, perkataan Allah dengan perkataan makhluk. Ya. Seperti ruqyah. Ruqyah gangguan jin, kemudian diracun, tersengat kalajengking, digigit ular, dan yang semisalnya. Maka dianjurkan di dalam Islam untuk meruqyah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara obat yang paling ampuh, yang paling mujarab, di antaranya adalah ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan. Ya. Ketika seseorang diberikan kalamut thayyib, ucapan yang baik. Ini dari manusia. Artinya apa? Ini ditinjau dari kalamul bashar, ucapan manusia. Ucapan manusia, sesama manusia mengucapkan dengan ucapan yang baik saja memiliki pengaruh. Adakah pengaruhnya? Ada. Misalkan, ya fulan, gimana penjualan hari ini? Alhamdulillah, baik, bagus. Seneng gak dengernya? Hah? Seneng. Si B tanya, ya fulan, gimana penjualannya? Aduh, rusak. Jatuh 70%. Dengernya gimana? Sempit gak? Hah? Abu Ibrahim, sempit gak dengernya? Sempit. Pengaruh gak pada kesehatan? Pengaruh. So ini ucapan manusia saja. Faham tom? Sesama makhluk, ketika dia berucap, ketika dia berbicara dengan ucapan yang baik, optimis, itu pengaruh kepada kejiwaan seseorang. Ya, seorang mendengar kabar berita, kabar gembira, sesama makhluk. Ah, maka ini akan pengaruh. Ini mungkin dari segi perdagangan. Bagaimana dengan mendidik anak dengan kalimat thayyib, baik, bagus, pintar. Anak pun akan tumbuh dengan baik, bagus. Dengan kalamu syarr, ucapan yang jahat, yang jelek, maka akan buruk pengaruh kepada anak. Ini sesama kalamul bashar, sesama ucapan makhluk. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Ya, ini sesama makhluk, tahu, faham sampai di sini? Ini baru sesama makhluk. Memiliki efek yang besar di dalam kehidupan. Ya, ini sesama makhluk. Lah, bagaimana kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah ketika seorang tersengat kala serangga, kala jengking, atau digigit ular, atau yang lainnya, diracun dan lain sebagainya. Ketika dibacakan Al-Quran, kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, maka kesembuhan di situ, nah, akan memiliki pengaruh yang kuat di dalam menyembuhkan nam terhadap penyakit seseorang. Bagaimana mungkin nam suatu yang jahat, yang jelek akan bisa melawan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan bisa melawan, menghadapi dari kalamullah. Ini keajaiban, ini kehebatan tentang masalah ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ini enam apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam At-Tibbun Nabawi. Enam artinya apa? Tidak akan bisa menandingi, tidak akan bisa melawan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesama manusia, ketika manusia dengan manusia atau manusia dengan hewan saja, kadang kalau hewan disampaikan dengan ucapan yang baik, kadang dia nurut, manut. Tapi kadang hewan dijelek-jelekin juga bakal nyakar dia, bakal nendang. Coba aja. Hah? Coba kucing atau apa? Antum jelekin dia pasti. Ah, dia akan menyerang antum. Itu sesama makhluk. Tapi kalau antum sampaikan dengan baik, dia akan baik. Ah, nah, ini perhatikan, ini sesama kalamul bashar, kalamul makhluk, ucapan makhluk, pengaruhnya ada. Faham tuan, ya kawan? Faham ini? Nah, lebih-lebih dengan kalamullah yang tidak ada tandingannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam. Sehingga jangan disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan tidak akan bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena kesyirikan ini terjatuh, terjerumus disebabkan karena apa? Al-hubbu wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, قال رحمه الله ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan akan mengikuti kesyirikan ini, di dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala di dalam afal, perbuatan seseorang, wal aqwal, ucapan seseorang, wal iradat, keinginan seseorang, wan niyat, dan niat-niat seseorang. Hanya Allah yang tahu niat seseorang, karena niat letaknya di mana? Di hati. Tapi itu pun terlihat ciri dan tanda. Wala ta'rifannahu fi lahnil qaul, kalian pasti akan mengetahuinya dengan ketergelinciran ucapan mereka. Ya. Falata tilisan, akan tersingkap dengan lisan-lisannya apa yang ada di dalam hatinya. Fasyirku fil af'al kasujud li ghairihi, kesyirikan di dalam amalan seperti seseorang sujud kepada selain Allah. Wa tawaf bi ghairi baitihi, dan tawaf bukan pada baitullah, dia tawaf kuburan, ditawaf muter aja di kuburan. Ah, buat apa muter di kuburan? Atau lebih buruk daripada itu, WC diputer sama dia, tawaf di WC. Na'udzubillah, enggak ada kerjaan. Ya, tawaf dia. Ya. Na'udzubillah minadh-dhalal. Wa halqir ras 'ubudiyatan wa khudu'an li ghairillah. Membotak rambut, coba perhatikan, rambutnya dibotak dalam rangka 'ubudiyah. Perhatikan ini kalimatnya ubudiyah nih. Ya. Wa khudu'an li ghairillah, dan membuat rambut dengan niatan tunduk kepada selain Allah. Ini enggak boleh, haram. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Tibun Nabawi, dalam Zadul Ma'ad, membotak itu ada tiga. Udah pernah Anda sampaikan ini? Belum, udah kan? Hukum membotak itu ada tiga. Membotak karena ibadah, seperti haji dan umrah, ini ibadah. Maka ini nilainya ibadah. Ini rincian pertama. Dirinci semuanya. Rincian yang kedua, dia membotak karena apa? Ubudiyah wa khudu'an li ghairillah. Dia membotak dalam rangka apa? Penghambaan pada selain Allah, pada berhala. Dia botak tuh untuk berhala. Dia kasih titik. Ah, di mana saja, di bawah, di atas dan lain sebagainya. Untuk berhalanya. Maka ini syirik. Paham? Ini yang keberapa? Yang ke dua. Yang ketiga, dia membotak karena sakit. Kanker, tumor, banyak kutu, banyak ketombe, gatal-gatal. Botak tuh. Boleh. Uzur. Ini termasuk uzur. Boleh yang seperti itu. Ya. Oh botak sih. Iya banyak ketombe, gatal, banyak kutu, dan lain sebagainya. Labas, tidak mengapa. Ya, sehingga dirinci. Ini kok santri ngebotak terus nih. Ada apa nih? Ternyata banyak kutuan. Oh ya sudah. Selesai. Ah, ini kok Abu Fulan botak. Kenapa nih? Oh enggak ngikut. Geng musik anu. Wah, haram. Tasyabbuh bil kufar. Innamal a'malu bin niat. Niatnya apa dia? Hah? Niatnya dia botakin ngapain? Buat apa? Tujuannya apa? Penyembahan kepada berhala. Hah? Khudu'an, ubudiyah, ta'liman, mahabbatan li ghairillah, fahada syirik. Maka yang seperti ini adalah bentuk kesyirikan. Kekufuran bahkan. Haram. Majus, tidak boleh. Tahu-tahu dia pulang dari umroh botak. Kenapa botak? Ya namanya tahallul. Ya harus botak. Oh iya. Ternyata yang nanya belum umroh. Segera umroh. Wah, ini bukan iklan. Tapi ada lagi yang botak. Karena apa? Ah, banyak kutu, ketombe, sakit kulit. Maka ini uzur. Boleh. Uzur. Nah. Wahal qiras ubudiyatan wa khudu'an li ghairi. Seseorang membotak rambutnya dalam rangka ubudiyah, penghambaan, ketundukan kepada selain Allah. Wa takbirul ahjar ghairil hajaril aswad alladhi huwa yaminuhu fil ard. Juga sama seperti seseorang mencium hajar aswad, batu hitam. Tetapi batu hitamnya dari apa? Dari Depok, dari Limo, dia gali, ada batu hitam. Bukan hajar aswad di Ka'bah. Hajar batu, hitam, aswad hitam. Dia cium, ada haram. Kenapa haram? Hah? Karena bukan hajar aswad yang ada di Baitullah sebagai apa? Yaminuhu fil ard. Bagian kanannya Allah di muka bumi. Ya, hajar aswad itu yaminuhu fil ard. Hajar aswad adalah apa? Bagian kanannya Allah, sebelah kanannya Allah di muka bumi. Nah, kalau dia mencium hajar aswad, bukan hajar aswad yang ada di Ka'bah, maka ini nah tidak boleh, bahkan kesyirikan bisa jadi. Ya. Kenapa? Takbilul ahjar ghairul hajar al-aswad, dia mencium-cium hajar batu. Hah? Bukan hajar aswad, ubudiyatan, sebagai penghambaan. Ya. Bentuk ibadah, pengagungan, ya, maka ini tidak boleh. Wa taqbilul qubur wastilamiha wasujud laha, mencium kuburan, memegang-megang kuburan, sujud kepada kuburan, fala syirkun billah azza wajal. Ini merupakan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Hajar Aswad yang ada di Baitullah, di Ka'bah, maka nah, ini merupakan ibadah, ada tuntunannya, ada syariatnya, ada contohnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, wallah inni la'alamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Demi Allah, sungguh aku tahu kamu itu batu, tidak bermanfaat, tidak memudaratkan. Tetapi laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annak ma qabbalt. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, ya, kalau bukan Rasulullah SAW menciummu, maqabbaltu. Ini saya, aku tidak akan menciummu. Artinya ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, kalau bukan karena contoh Rasulullah di dalam ibadah, ini saya apa? Tidak akan dicium oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, artinya apa? Ibadah itu harus dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus ikhlas lillahi azza wa jal. Wa qala qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ittakhadha qubur al-anbiya was-salihin masajida yusalli lillah fiha. Fakaifa biman ittakhadha al-qubur awthanan ya'buduha min dunillah. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para anbiya, kuburan para salihin dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah, tempat salat. Ini dilarang, ini dilaknat. La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para anbiya sebagai masjid. Inna min syirarin nas, sesungguhnya termasuk manusia yang paling jahat, man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya. Kalian mendapatkan mereka ketika hari kiamat dalam keadaan hidup. Walladzina yattakhidzuna al-qubur masajida. Dan mereka-mereka orang yang jahat adalah yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, sujud, sholat di situ. Nah, ini kuburan para anbiya dan salihin dijadikan masjid saja dilaknat. Lah bagaimana dengan orang yang menjadikan kuburan hewan, kuburan patung disembah selain Allah, padahal isinya apa? Hewan. Isinya apa? Kuda. Kuda mati dikubur, disembah. Hewan. Kucing mati disembah, dikasih nama Mbah Anu. Mbah Fulan, Mbah. Padahal kucing, dibuka kucing, Mbah lagi. Allah musta'an. Kuburan para anbiya dan salihin aja enggak boleh. Ini kuburan hewan disembah. Waliyadzubillah. Wa bisahih aidan anhu, juga di dalam as-sahih. Inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian. Kanu yattakhidhuna al-qubur masajida, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ala ketahuilah. Wala tattakhidul qubur masajida, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Wa bi musnadil Imam Ahmad wa bi sahih Ibn Hibban anhu sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu zawaratil qubur wal muttakhirin 'alayha masajida was-suruj. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kuburan. Ini wanita-wanita ya yang sering dengan kalimat apa, dengan lafaz apa, zawarat. Zawarat ini sighah mubalaghah yang artinya sering. Ya. Kalau sekali ya tidak sering maka tidak mengapa. Ini mafhumul mukhalafahnya. Karena ada lafaz lain la'anallah zairatil qubur. Sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Yang disahihkan oleh para ulama adalah dengan zawarat. Zawarat sighah mubalaghah yang artinya sering. Ya. Nah. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian menziarahi kuburan. Ya, dahulu dilarang. Ya. Nah, menziarahi kuburan itu dilarang dulu, tetapi mansukh, hukumnya dihapus. Fazuruha, sekarang ya silakan ziarahi oleh kalian. Sehingga yang dilaknat adalah yang terus dijadikan sebagai rutinitas. Itu pun wanita. Karena lafadznya di sini apa? Zawarat. Zawarat ini apa? Maknanya apa? Muannas. Wanita-wanita yang sering. Kalau laki-laki ya boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Nah. Wal muttakhirin 'alaiha al masajid was suruj. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat manusia-manusia menjadikan masjid ya kuburan sebagai masjid ya. Dan kuburan jadikan nam dikasih lentera, ya lampu, perhiasan dan lain sebagainya dihias. Nam dilanat oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waqala ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sangat keras murka Allah terhadap suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para anbiya dijadikan sebagai masjid. Ya, adapun kuburan Rasulullah SAW, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu untuk yang sekarang ya, itu adalah rumahnya Rasul atau rumahnya Aisyah atau kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Asalnya, hukum asalnya. Tapi karena ada perluasan ya, nah maka dimasukkan ke dalam bangunan. Itu pun dipagar dengan 6-3 tembok berlapis. Nah, dipagar dengan berlapis. Artinya apa? Hukum asalnya itu bukan masjid. Ya, kuburan Rasulullah SAW yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi, itu hukum asalnya kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikubur di situ. Kemudian ada perluasan-perluasan. Masjid ya sebelahnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya bersama Aisyah radhiyallahu taala anha ya di situ. Ya. Ketika wafat maka dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian berjalan waktu adanya perluasan. Nah, yang akhirnya apa? Ya dimasukkan dalam 6 bangunan. Paham tum? Ini hukum asalnya. Ya. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.